Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini bertanya, jadi beliau ada orang, ibu-ibu kita katakan mempunyai anak kecil, lalu buang hajat di tubuh ibu itu karena dia tidak sempat sehingga untuk mensucikannya, maka bajunya digantung gitu. Ya, didiemin saja, lupa dah sampai kapan, kemudian dia lupa lalu dipakai lagi. Sementara bajunya itu bekas kencing anak kecil. Dia belum disucikan, belum dibersihin, tetapi sifat-sifat najisnya hilang. Warnanya hilang, baunya hilang, rasanya pun hilang. Ya gitu Bu ya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Maka kita katakan satu-satunya alat untuk mensucikan najis itu hanya dua, batu dan air. Selain batu dan air ini tidak, batu, air dan sesuatu yang kasat maksudnya. Air dan sesuatu yang kasat. Sesuatu yang kasat ini seperti batu, tisu, dan semisalnya. Nanti akan ada pembahasannya dengan syarat-syaratnya. Di antaranya yang terhormat, jangan kue kita gunakan untuk bersuci. Selain dua ini enggak bisa ini. Seperti udara digunakan untuk bersuci enggak bisa. Udara dan semisalnya. Nah, termasuk baju tadi itu berarti dia itu disucikan dengan menggunakan selain dua cara ini, selain air dan juga selain sesuatu yang kasat seperti batu, tisu dan lain semisalnya. Ibu kan diam kan, maka walaupun sifat najisnya itu hilang, maka najisnya tidak hilang, tetap kita hukumi najis. Nah, tetap kita hukumi najis. Tetapi sebenarnya karena kasus yang ibu ceritakan tadi itu bayi, nanti akan ada pembahasan khususnya itu. Tidak semua kencing bayi itu harus disiram atau disucikan, tidak. Ada beberapa syarat-syarat juga kencing bayi itu cukup dicipratkan air sudah suci. Sehingga ringan kita untuk mensucikan pakaian, mukena, baju yang kita gunakan untuk sholat itu. Nah, jadi itu nanti pembahasan berikutnya lah, biar enggak ribet. Yang jelas dalam kasus pertanyaan yang ibu tanyakan itu, kita hukumi najis dikarenakan sifat najis itu hilang bukan karena menggunakan dua alat ini, yaitu air, satu air, kedua sesuatu yang kasat. Apa aja sesuatu yang kasat itu Habib? Insya Allah nanti akan sampai pada babnya dengan syarat-syaratnya. Nah itu Bu ya, jadi pertanyaan Bu tadi, tidak kita mungkin tidak najis. Wallahu a'lam bishawab.